Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ulumi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul jalal. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-shadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal wa fi kulli hal, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Jinabal kurama, masyayikhnal a'izza wa ulama anal ajilla, wa bi muqaddimah fadilatil mukarram Ustaz Dr. Haji Soim Al-Kassi MPDI. Harusnya yang ngisi ceramah ilmiah di lembaga pendidikan formal itu memang seperti beliau, Ustadz Dr. Soim, sangat kapabel karena beliau sarjana beneran. Kalau saya kan sarjana sarungan saja kemana-mana. Para kiai, bunyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berkesempatan hadir dari Mapolres, Bapak Kapolsek bersama jajarannya, Bapak dan Ramil berikut anggotanya yang kita hormati, ketua dan seluruh pengurus yayasan, kepala SMK Islam Durenan bersama majelis asatid, juga segenap karyawan-karyawati termasuk petugas TU, tukang usung-usung, ya tukang urek-urek. Yang kita hormati, adik-adik, para siswa dan siswi yang kita cintai, yang kita banggakan, ibu, bapak, para jamaah, mudah-mudahan perjalanan tarbiyah dan ta'lim di SMK Islam Durenan ini dalam menumbuh kembangkan peserta didiknya benar-benar dibarokai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan satu kebetulan kenapa SMK Islam Kabupaten Trenggalek diletakkan di Durenan. Saya membacanya, ini memang SMK yang berbasis pesantren. Letaknya di Durenan. Kalau saya hitung hurufnya kan ada 7, D-U-R-E-N-A-N. Nah, pitu ini maknane pituah, pitungkas, pituduh, pitutur, pitulungan. Iki golek kiai sing iso nerangke ngene iki ora gampang. Mulane yo larang. Nek kepengen murah aja ngundang aku, ngundang Modin. Lokal karo internasional yo beda koyo. Pitu itu hitungan yang sakral, hitungan yang keramat. Allah menciptakan langit bumi niku yo lapis pitu. Allah gawe dina niku cacahe yo pitu. Allah maringi pedoman kangge menungso jenenge Al-Qur'an. Wileh dirangkum dadi suratul Fatihah. Suratul Fatihah jumlah ayate yo pitu. Ibadah yang paling utama, paling pokok adalah sholat. Intinya sholat itu sujud. Sujud niku nggih ndamel nggauta pitu. Batuk, epek-epek tangan loro berarti 3, dengkul loro 5, sikil loro 7. Mula rangkaiane manasik haji leresan niki jamaah pun mulai tindak. Tawaf ngubengi Ka'bah ya ping 7, sa'i bolak-balik Safa Marwah ya ping 7. Mangke mbalang jumroh niku tiap jumroh nggih dilempar ngangge kerikil 7. Mula wong Jawa 7 niku dadi unen-unen sing jamah lumrah kaprah, bahkan dadi karakter. Ana wong getun ya getune 7 taun. Ana wong mangkel gething ngono gethinge ya 7 turunan. Ana gaman landhep landhepe ya 7 penyukur. Mbok ganti 11 penyukur ya elek. Perjalanan hidup manusia itu tahapannya ya 7 7 7. Mulai tesih wonten alam rahim ten kandungan. Cara para sepuh dislameti niku nek umur kandungane 7 wulan namine dipitoni. Nek wong Durenan ngarani ditingkepi. Wonten sing tanglet, nyapa kok nganggo ditingkepi? Nggih kula jawab, anane ditingkepi sebab bar ditungkepi. Nah wong lanang wani nungkepi ya kudu gelem ningkepi. Mohon maaf ya, saya bicara bukan asal jeplak. Ada dasar hukumnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma taghasya mongko ing dalem tatkalane wis nungkepi sapa Adam ha ing Hawa. Taghasya iki maknane nungkepi. Mongko ing dalem tatkalane Nabi Adam wis nungkepi ibu Hawa, jawabe hamalat hamlan khafifan, maka ibu Hawa hamil enteng, hamil muda meteng nom. Biasane wayahe ngidam, ora usum rambutan njaluk rambutan, ora usum salak njaluk salak, dikei semongko malah nakok ke aspal. Mambu minyak wangi munek-munek, mambu duren muntah, mambu kelek malah seneng. Falamma asqalat da'awallah. Ketika kandungannya sudah berat, artinya kandungannya pun ageng. Da'awallah, Nabi Adam dan Ibu Hawa keduanya berdoa kepada Allah, berharap, ngarep-arep ibune sak jabang bayine pinaringan wilujeng, selamat, lancar. Nah, arep-arep niku bahasa Arabe rojaan. Mangkane wong Jawa nek tingkepan niku ora ninggal rujaan. Niki lek digotak-gatukne nggih matuk. Cuma nerangke ngene iki ora gampang. Mulane yo ojo sambat larang wong rupa yo nggawa rega. Pon pitu meleh, nanti begitu bayinya lahir diparingi nama, disunahke akikah. Soale bayi niku kaya barang gaden saka Gusti Allah sing kudu ditebus karo wong tuane nganggo akikah. Diparingi nami, diakikahi yen sampun umur 7 dino. Yen bayi lanang akikahe nyembelih 2 ekor kambing, kalau bayi perempuan 1 ekor kambing. Harus kambing, enggak boleh diganti yang lain walaupun lebih besar, lebih banyak dagingnya. Akikah nyembelih sapi, kebo mboten sah, ora ana tuntunane. Apa maneh akikah nyembelih kadal? Bareng niku rambutnya bayi dicukur nganti bersih, kemudian ditimbang berapa beratnya. Nah, orang tuanya disunahkan bersedekah emas sebobot rambutnya tadi, atau duit yang krusnya sama dengan bobote rambutnya niku. Mbok paham mbok enggak dijak ngomongin niku. Pitung dino. Nah, nanti tahapan berikutnya juga panggah pitu pitu pitu pitu. Diperintah ngaji, mulai belajar, diperintah sholat kalau sudah umur 7 tahun. Muru auladakum bisholah wahum abna usab'i sinin. Perintahan anak-anakmu kelawan sholat yang wis umur 7 tahun. Niki mboten namung merintah nggih Bapak Ibu, nggih. Mulangi, bimbing, dan yang terpenting memberi contoh dan keteladanan. Umur 7 tahun niki mulai masuk pendidikan dasar. MI, SD. Pun mangke 7 tambah 7 pinten? Orang ngrungokke wong ngingeti cah loro iki. Le, tukang syutingnya itu lho saya betono, oke? Dijawab bu, 7 tambah 7 pinten? 14. Anak yang wis umur 14 tahun, niku kudu wis lulus SD, wis lulus MI. Sampeyan duwe anak umure wis 14 tahun kok sekolah urung lulus SD, urung lulus MI, berarti anakmu gobloke tenanan kaya bapake. Itu usia pendidikan dasar. Pun teruske 14 tambah 7 pinten? 21. Bocah yang wis umur 21 tahun kudu wis mulai kuliah, masuk pendidikan tinggi. Artinya umur 7 sampai 21 tahun itu adalah umur produktif, usia-usia emas bagi anak. Orang tua harus membekali dengan ilmu manfaat yang cukup dan standar, serta akhlak yang mulia. Ojo kesusu dikongkon nyambut gawe, itu usia-usia pendidikan, usia tarbiyah wa ta'lim, usia belajar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang ana wong tuwa anak jeh umur-umur semono kuwi wis diwulangi nyambut gawe, dilatih kerja. Karepe wong tuwa sok uripe ben kepenak, wis duwe pekerjaan. Belum saatnya. Umur semono kuwi Bu titeni omongan kula. Buru-buru diajar kerja, dilatih nyambut gawe karepe ben kepenak uripe. Sugihe durung karuan, gobloke mesti. Contohnya ya kaya sing ndongsong-ndongsong ngi sorwet pelem kan. Ya ngono kuwi dadine. Tapi lek dibekali dengan ilmu manfaat yang cukup, akhlak yang mulia, pinter tur bener, sugiye katut. Soale anakmu dadi profesional, punya skill, punya keahlian. Ge akhlake apik. Tahun 3 tahun kemarin kan saya sampaikan, yang penting hidup ini profesional. Nek perkara duit katut, meripat ini profesional, mbak no nginceng ini dadi duit nengi ireng-irengi yang ngincengmu ngincengi wong adus so. Tangan ini profesional kayak operator kaya nanti mau ulek-ulek pentil nah, pentile power, pentile mixer ya gak mengulek-ulek pentil tapi untuk duit mergo tangannya profesional. Sikil ini profesional, kaya sikile CR7 transfer ke Juventus 1,7 triliun nyoroh wong anak buahku. Cangkem ini profesional yuk. Nyapo? Anak cangkemmu? Ambok bengok-bengok nganti 5 jam ya. Ngapunten kula bahasane kasar kok cangkem-cangkem. Nek cara durenan kan cocot ya. Wes, engko disambung. 21 tambah 7 piro? Ya Allah, gak ngerti hitungan mulane uripmu kere. Ora ngerti hitungan, gampang diapusi wong. 21 tambah 7 28. Umur 28 tahun. Kuwi nek sekolah kudu wis sarjana. Nek mondok ngaji kudu wis alim. Nek ora sekolah, ora ngaji, kudu wis rabi. Umur 28 tahun, ora ngaji, ora sekolah, kok urung rabi? Iki nek bocah wedok mesti mbawu. Payon-payonane repot. Wong lanang iki najan tuwa ya tetep panggah golek sing enom. Anak bocah lanang umure wis 28 tahun ora kuliah, ora mondok, ora sekolah, ora ngaji. Mesti kelayapan karo bengak, bengok kaya ngisor pelem kae. Soale bocah wedok ya ora doyan to nggone bocah lanang model ngono kuwi. Wes 28 tambah 7 lho gak nyaut to 35. Umur 35 tahun iki kudu wis duwe aktivitas, kudu wis duwe penggawean. Umur 35 tahun kok ora duwe penggawean, senengane mesti gawe-gawe. Belum punya kerjaan, sukanya yang ngerjain orang. Ngapunten ngapunten, Umur 35 tahun iku kudu duwe aktivitas, mbuh mulang, mbuh dagang, mbuh maklaran. Pokoknya aku duwe duwe pekerjaan, titeni omongan kula. Umur 35 tahun kok urung duwe penggawean, sampe tuwa kangelan golek penggawean. Soalnya gak ono kantor instansi opo ae yang menerima karyawan-karyawati usia minimal 35 tahun gak ada. 35 tahun urung duwe penggawean mesti klimbrak, klimbruk kaya tuma suwal. Wis kluyar, kluyur klimbrak, klimbruk ngono kuwi. Golek penggawean angel. 35 tambah 7 42. Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul niku umur 40 tahun. Diperintah berjuang umur 42. Usia 42 tahun ini wong kudu gelem diajak berjuang, berpartisipasi dalam perjuangan, mbuh melalui masjid, musola, TPQ, madrasah diniyah, sekolahan, lembaga-lembaga sosial, melu kiprah nanggone desa. Ngapunten, umure wis 42 tahun diajak berjuang kok abot, berat, diundang musyawarah ora tau teko, sampai mati ra ngira iso dadi wong apik. Mikir kae ketoke mikir. Lah aku wis kliwat 42, tobato. Belum terlambat. Ya titeni omongan kula. 42 tambah 7 49 tahun iki wong wis ketara dadi wong apik apa wong elek ukuran. 49 tahun omah wae kok urung duwe. 49 tahun omah wae kok isih ngontrak sampai mati dadi kontraktor abadi. Lho wong umur 49 tahun wis kena diukur iki husnul khotimah apa suul khotimah. Umur 49 tahun kok sregep salat jamaahe, sregep istighosah, sregep zikir, sregep menyang pengajian, alamat husnul khotimah. Umur 49 tahun kok ana tayub nyandi ae mangkat. Ana palapa, ana sera sek budal. Ya senengane sek eh. Alamat suul khotimah. Ngapunten. Nah, yang terpenting ibu, bapak, di usia emas anak harus betul-betul kita tumbuh kembangkan agar kualitas. Saya ulang dulu keterangan biar sempurna. Agar anak kita hebat dan berkualitas, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Saya ulang, mungkin ada yang belum jelas. Agar anak kita hebat dan berkualitas, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Saya enggak ngawur, ada dasar hukumnya. Ketika seorang sahabat menghadap dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Nabi menjawab lagi, "Ibumu." 3 kali. Kemudian setelah itu, "Siapa lagi ya Rasulullah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Baru Nabi menjawab, "Bapakmu." Bapaknya berapa tadi? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya? Ibu sorry, jangan mencepin saya dulu. Bapak jangan bendol dasmu dulu. Saya tadi ngomongnya kan anak kita butuh 3 ibu, bukan 3 istri. Wek. 3 ibu itu siapa saja? Pertama ibu kandung, kedua ibu susu, ketiga ibu guru. dan tiga-tiganya ini bisa diperankan oleh seorang perempuan yang bernama ibu. Perempuan bisa berperan sebagai ibu kandung, perempuan bisa berperan sebagai ibu susu, perempuan juga bisa berperan sebagai ibu guru. Kalau laki-laki gak mungkin bisa, bang, laki-laki itu cuma panitia peting keringan. Loh, Rasulullah menyabdakan ibumu, ibumu, ibumu tiga kali, bapakmu cuma sekali. Ini isyarah bahwa ibu derajatnya tiga kali lipat dibanding bapak. Bagi anak, kewajiban berbakti kepada ibu tiga kali lipat daripada kepada bapak. Sorry bro, kita sama-sama laki-laki. Fair. Dalam banyak hal, laki-laki kalah kuat, kalah hebat sama perempuan. Contoh urusan anak. Dua anak sakit, kayak anak cecili, anak eloro, ibu yang gendong kuatiram mulai isu sampai tengah wengi ora diseleh ke kuat. Ayo wong lanang, anakmu loro yang gendong 15 menit sengkleh pundakmu, apa mana anaknya nangis rewel, bapaknya nesu tak banting sisan. Kesabarannya kalah kuat, ketabahannya kalah kuat, keikhlasan laki-laki kalah kuat. Sehingga An-Nisa Imadul Bilad, betul banget. Wanita itu tiang negara, tiang agama, tiang bangsa, tiang rumah tangga, tiang keluarga, tiang masyarakat. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Maka ibu derajatnya tiga kali lipat dibanding bapak. Ono lagune kok, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Pertama yang dibutuhkan adalah ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas. Kedua, ibu susu yang menyusui dengan tuntas. Ketiga, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar jadi anak yang kualitas. Gawe kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane larang ora melu nyangoni cerewet. Saya ulang, ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar jadi anak yang kualitas. Mohon maaf, ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas. Anak dulu, ibu, akhlaknya bagus-bagus, etika moralnya luar biasa. Soale wong wadon biyen ku lek ngandut ikhlas-ikhlas. Ha wong wedok saiki metengi kepeksa. Kadang orang jarak wong kebrotolan. Diuncali katok dadi. Dulu kalau ada perempuan ya terasa sakit perutnya, ngomong-ngomong karo bojone, bapake, bapake nyapa? Weteng kula pirang-pirang dina kok ora kepenak, ya munek-munek, selendep-selendep nyunjuk-nyunjuk to bapake. Sing lanang maringi saran, "Yo pijetke to, pijetke diurut engko ora enteng." Aku tak urut ya bapake ya. Ya mangkato, budal yang dukung pijet yang sekaligus dukun bayi. Dulu bidan masih jarang-jarang, apalagi dokter belum ada. Ono ya dukun pijet yang sekaligus dukun bayi. Tekan gone dukun bayi sambat, "Mbah wetengku gak penak, Mbah pirang-pirang dino." Dukun bayine ngomong, "Pancene kowe ya suwe ora rene. Kene-kene tak urut engko lak enteng." Akhirnya mapan nang mapan, diurut, sret-sret ngene kok. Otote kaku ning ngene to, Nduk. Ya bener nek awetenge lara wong otote kaku kabeh. Ngene tak urute. Mulane to nek skroso nang rene. Mergo dukune pengen laris. diurut terus akhirnya bareng tekan weteng di demek dukune guyu nduk sampean iki gak nyapa-nyapa wetenge sampean iki gak lara tapi munek-munek terus mbah selendep-selendep lah iya gak lara apa-apa iki ngono wis ana isine sampean iki meteng neh ngono ku seneng banget diomongi yak meteng iya ya mbah. Heeh, iki lho lho iki lho grenjelno kene iki lho. Lho, iki lho iki lho. Ngene iki ketara kok lho, iki grenjel iki. Ngono ku seneng terus ngomong alhamdulillah. Bapake kok cek iso ya Mbah ya. Ketoke klemar-klemer kok ngolehi. Jadi dikabari nek meteng seneng. Akhirnya cepet-cepetan mulih tekan ngomahe cerita bojone. Semangat bapake. Ya aku tibake wetengku gak lara kok bapake. Terus nyapa? Aku bar pucet diomongi mbae. Tibake aku meteng meneh kok. Sing lanang ya suweneng. Alhamdulillah, bojoku pinter. Hati-hati, sing hati-hati ngono. Bapaknya seneng, ibuknya seneng. Anak masih di alam rahim, anak jenang kandungan. Bapaknya ridho, ibuknya ridho. Bapaknya seneng, ibuknya seneng. Bapaknya sayang, ibuknya sayang. Dianggap sebagai nikmat anugerah dari Allah. Podho senenge. Nggak sakniki mboten. Nah niki ana wong wedok kerasa wetenge lara, ngomong karo bojone, ya nyapa. Wetengku gak puenak ya, pirang-pirang dino ya munek-munek selendep-selendep. Periksa nyang dokter aja sambat ae mbrebeki kuping. Sambat ya ora periksa ya ora waras. Periksa kono nyang dokter. Iya ya aku tak mangkat budal diperiksa kali dokter. Habis diperiksa diomongi karo dokternya. Mbak, sampean gak sakit apa-apa kok, Mbak? Tapi weteng kula gak enak, dokter. Iya, sampean gak sakit. Selamat, Mbak ya, sampean positif hamil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diomongi hamil iki malah innalillah. Gek tekok pisan. Kok sakit meteng, Pak Dokter? Dokternya malah bingung tuh. Ya mbah, nang kowe nyapa karo bojomu kok? Lho kula kan sampun ngepil. Kok tasik saged meteng. Akhirnya dijelaske karo dokter ya Mbak, mungkin sampean nek ngombe pile iki urut-urutane salah. Jane diurut nengen leh mung urut ngiwa. Ya kebrotolan. Ngono ku sedih. Ya Allah, lah kok meteng meneh. Mulai sedih tekan ngomong ketemu bojone arep ngomong mengoming-kem ngomong ora. Eh, akhirnya nekat. Ya aku tak ngomong sama nojo nesu ya apa wetengku gak nyapa-nyapa ya aku bar periksa nah terus aku meteng meneh heh kok iso meteng iki lho mesti ngelanang ya oon mesti ngonokno dhewe nang kok iso meteng pile gak diombe apa piye ya wis ya tapi leh ku ngombe lho urut-urutane salah oh goblok. Anak sik no alam rahim bapake wis ora seneng ibune gak mengharapkan bapake geting ibuke geting padahal ridho Allah fi ridhol walidain ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua lek wong tua lorone seneng yang anak Allah ya seneng lek wong tua lorone sayang yang anak Allah ya sayang lek wong tua lorone cinta yang anak Allah ya cinta nek wong tua lorone geting Allah ya geting lek ini anak masih di kandungan aja orang tuanya udah benci gak diharapkan kehadirannya. Mikir kae ketoke mikir kae. Kae tau kebrotolan koyoke kae. Mangkane anakku kok mbeling. Aku pas meteng kae ora patek seneng. Mulane ibu nek hamil sing ikhlas, nggih? Nggih? Yang kedua, ibu susu yang menyusui dengan tuntas kok ikhlas ae. Ayu oon. Menyusui dianggap tuntas itu kalau berapa lama prosesnya? 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah. 2 tahun. Ibu mbiyen niku lek kagungan bayi Ya rata-rata dikasih ASI itu 2 tahun. Makanya anak biyen akhlaknya api-api, sing ngemiki wong. Kelakuannya ya kelakuan wong. Ibu sekarang kan jarang ngasih ASI ke anak sampai 2 tahun itu sekarang jarang. Rata-rata 3 bulan. Ada yang cuma 2 minggu. Ibunya sudah tidak mau mengemii. Alah sakarepku, menceramah aku kok. Udah dikasih produk pabrik itu. Padahal itu, mohon maaf, itu yang diolah kan susu sapi. Emang sekarang banyak perempuan yang mengikuti program sapinisasi. Ya anak gak disusoni ibune, disusoni sapi. Mula gedene ya dadi anak sing ngurut leh ngomong. Anak wong cuma nyusu sapi. Makane karaktere koyo pedet. Ya sapi yo. Digongkon ngaji ki ora mangkat. Nyundang-nyundang. Pedet kok. Engkon sekolah ya ora mangkat nyelentik-nyelentik. Ancene pedet. Kono kok kayak brambang ibune yang toko 20 meter nuno, ya kono ibune itu kono brambang dulu, wegah, pedet. Mau kono cuma ngaji kok, mo, pedet. Siapa ngomong persis? Makasih. Ibu diusahakan kasih ASI bu, sehingga kalau ibunya udur mungkin sakit atau mungkin mohon maaf ya teteknya lu pancing gue nangke nih musuh meraktek yang ini karena tetek alah sakarku tetek menengok tuh teteknya ini bermasalah. Enggak bancar, kadang didot kok kok kok kok kok kok kok kok. Diombeni gepyok biar lancar macam-macam kayak gitu. Ya kalau memang udah darurat enggak bisa, susukan ke wanita lain. Sing penting tetap disusuani wong. Makanya dalam Islam ada hukum rodo, saudara sesusuan. Mbah ngrungokke mbah ora diomong. Yang ketiga, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas. Nah, pendidikan paling sukses itu pakai metode uswatun hasanah. Contoh bimbingan dan keteladanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin bukan cuma saya, tapi panjenengan juga sering mendengar omongan-omongan di masyarakat kita kalau ada anak agak nakal gitu ya. Wong tua leh ngomong ngene rata-rata. Bocah saiki ora kena diomongi wong tua. Anak saiki ora gelem manut yang wong tua. Mohon maaf ya, omongan kayak gitu enggak bener. Omongan ngono kuwi salah. Ya sing bener pripun? Sing bener ngene omongan iki. Wong tua saiki iki ora pecus ndidik anak. Wong tua saiki iki ora kena dicontoh anak. Sing bener ngono omongan. Padha murid saiki ora gelem manut karo guru. Salah. Guru saiki iki ora iso ndidik murid, ora kena dicontoh murid. Wong kadang ngomongan sampe, "Mbah, bocah saiki iki jan ora kaya bocah mbiyen." Kuwi ya salah. Sing bener ya, "Mbah, wong tuwa saiki iki jan ora kaya wong tuwa mbiyen." Nah, saya kalau ditanya kenapa murid sekarang kok gak kayak murid zaman dulu? Ya jawaban saya simpel, ya karena guru sekarang gak kayak guru zaman dulu. Ini yang tepuk tangan jelas murid-murid ndablek ini jelas. Ibu kadang sampai keperucut ngomong yang putrane, duwe anak rontok nakal kaya ngono-ngono kae ya. Nakalmu kok ora karuan, tuturi wong ora kena. Buke ku mbiyen ora kaya kowe. Anak ya iso mbalekke. Mbae mbiyen ya ora kaya buke. Mbok teruske, bocah diomongi wong tua, anak diomongi wong tua wani mbantah, rugi aku duwe anak kowe. Jare anak, aku badhe apa ndek ibu sampeyan? Kaya mbateni ae. Mohon maaf ya, kalau di awal saya sampaikan metode paling sukses itu pakai uswatun hasanah, sehingga Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai uswatun hasanah, sukses ndandani wong sing bobrok-bobrok ngono kae. Iso dadi api-api kaya ngene iki. Dulunya becet morale. Akhirnya berakhlakul karimah. Asale nakal-nakal. Malah dadi pinter-pinter. Asale bajingan. Sama-sama. Malah dadi genah-genah, malah dadi api-api. Ya uswatun hasanah itu, maaf ya, orang tua sekarang tuh kalau kanya lebih banyak kasih tuntutan daripada tuntunan, hanya bisa menyebut contoh tanpa memberi contoh. Anak itu enggak perlu dikasih banyak tuntutan, kasih tuntunan walaupun tanpa tuntutan, ngerti sendiri, sukses itu pendidikan. Macam-macam tuntutan diberikan kepada anak, kalau enggak ada tuntunan gagal total, mesti jenenge katut koco, gagal total kokean cocot. Ayo jujur. Ayo sing banter lek nangis kurang banter lek. Ayo banter ana, iya banter ana. Iya lek, enak perlu mrene engko tak kei mic. Halo. Eh tolong dijawab dengan jujur. Ibu bapak, orang tua sekarang kalau ke anak itu lebih banyak mana ngasih tuntunan sama ngasih tuntutan? Wah, anak mung dituntut tapi enggak dituntun. Dituntut terus. Le, kowe kudu bekti nyang wong tua. Kowe kudu iso njaga jenenge wong tua. Kowe kudu iso mikul dhuwur mendem jero nyang wong tua. Kamu ngajinya harus pinter, sekolahnya harus rajin, harus berprestasi. Nanti kamu harus bisa begini, begini, begini, harus jadi ini. Dituntut enggak ada tuntunan. Padahal anak enggak ada bakat, enggak ada potensi. Jadi ini malah purut-purut. Malah mengkeret utek kaya ngisor pelem kae. Sing urip mau cangkeme tok ngono kuwi. Dituntun Bu, jangan dituntut. Sorry, kadang ibu tuh maunya baik. Tujuannya baik, tapi caranya yang salah. Contoh sederhana. Duwe anak bar maghrib kok nonton TV, lho ibune nesu-nesu. Dituturi karepe. Le, bar maghrib ora entuk ndelok TV. Ayo dipateni TV-ne, ngaji iki wayahe ngaji. Bar maghrib wayahe donga mandi. Ayo ngaji, ndelok TV engko wae. Ayo ngaji dhisik, ora ngaji tak sebeti engko. Ayo ngaji, kabeh-kabeh ngaji kok engko wae lek nonton TV. Ayo ngaji. Bar ngaji nang sinau. Le ono PR yo dikerjake pisan sesuk arep sekolah ben ora bingung, ora gubuh. Omongan sampean ngono kuwi mandi Bu, digatekke anak, diguku anak, kalau ibu kasih tuntunan. Jenengan yo nyekel Quran, dibuka, nanti unekke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbatha. Nah, bar maghrib gak pareng nonton TV sik nak, nonton TV ning kowe wae. Dipateni agen ngaji, ngaji. Anak ibu pinter ae, ngaji, ngaji. Angko bar ngaji sinau ditunggoni ibu nggih, dibareng ibu nek ana PR dikerjake, sesuk arep mangkat sekolah ben ora kuku. Ayo, anak ibu pinter. Dipateni, ada tuntunan. Mosok ngake ora ngono kok. Anake dinesono-sone karo ibune. Ayo dipateni, bolak-balik diomongi, plorak-plorok matane tok ngono. bar maghrib ora entuk ndelok TV blok. Ayo patenono, pateni TV ne. Ngaji. Orang ngaji tak sebeti engko. Anak model apa ngono kuwi? Ayo, dipateni plorak-plorok ae. Ngaji. Tak sebeti engko lho. Ayo. TV ne dipateni nang ngaji. Ibune dolanan HP. Selfie. Cekrek. Cekrek. Cekrek. Kadang HP-ne diselehke, terus di timer. Ibune action. 5 4 3 2 1 action. Lah kuwi jenenge ibu edan. Ibu apa? Sekali lagi, ibu apa? Adik-adik denger. Kalau adik-adik habis maghrib nonton TV, ibunya marah-marah, TV suruh dimatiin, suruh ngaji, padahal ibunya sendiri main HP. Berarti ibumu termasuk ibu. Sorry Bu, aku gak mulangi anak wani nang wong tuwa gak. Tujuanku ibune ben waras. Guru juga sama. Siswa-siswi dilarang merokok. Wah, semua sudut kelas ini kasih tulisan no smoking, no drug, macam-macam. Gurune mulang karo jedal, jedul. Kuwi berarti termasuk guru. Ayo gurune sing gak trimo munggah tak anteni. Oke lah kalau gurunya merokok jangan di hadapan anak-anak. Ndelio nang jero WC ngono lho. Saya rokok, tapi kalau saya lagi ngajar di hadapan anak-anak, betul-betul tak hindari. Guru tak marahin semua. Awas guru sampai mulang santri, mulang anak-anak rokok, tak nyunyuk cangkemmu aku. Tanteni gurune sing arep protes munggah. Halo. Halo. Oh, namanya guru harus bisa digugu dan di itu loh, sampai ada ungkapan guru kenceng berdiri, murid kenceng. Itu dulu, sekarang makin parah. Guru kenceng berdiri, murid mengencengi guru sekarang. Bapak sama kok. Kalau pengen anaknya rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin sholat jamaah, kasih tuntunan bapak. Subhanallah. Sekelas ini juga gitu. Misalnya punya program, saya sudah sampaikan kalau SMK Islam Durenan ini SMK yang berbasis pesantren. Misalnya ada program sholat duha berjamaah. Waktu sholat duha langsung instruksi dari pusat melalui pengeras suara semua ruangan. Misalnya ngek bunyi sirine. Diumumkan kepada seluruh guru, karyawan-karyawati dan seluruh siswa-siswi untuk melaksanakan sholat duha. Saya sebagai kepala sekolah akan menjadi imam sholat duha berjamaah. Ngono. Nah, sekarang orang tua, bapak yang di rumah, kalau anaknya pengen rajin ke masjid, ya kasih tuntunan pak, jangan cuma dituntut. Misalnya udah dengar suara azan dari masjid, ya mesti masa azan toko gerdu. Mumpung orang dibantah karo ngisor pelem. Allahu Akbar. Iki kok anak maghrib bisa keluyur-keluyur dolenan gitu ya. Nak, wis azan maghrib nak, ayo nyang masjid karo bapak. Engko salat. Telat kiri salat jamaah. Ayo ayo ayo, ayo bareng bapak. Oh bapak wis sarungan nganggo baju rapi, nganggo peci, nggowo sajadah. Mangkat mangkat anak. Karena ada tuntunan. Sekali enggak mangkat, dua kali enggak mangkat, tiga kali mangkat isin dhewe kok. Isin. Yang banyak kan enggak gitu tuh. Muadzan tuh ke masjid tuh. Hayya 'ala shalah. Anake sedulinan ini bapaknya lenesu-nesu, kupingmu budek ya ora krungu azan. Kopo njaluk disogrok linggis ngono apa? Ayo nyang masjid. Jamaah, gak nyang masjid gak salat tak antemi. Cepet. Ayo mangkat. Bapak arep nyang warung. Aku iki jenenge ya bapak. Ya mungkin anak berangkat lah, mungkin anak berangkat. Tapi ya karo mlaku mesti nesu-nesu. Anak juga bisa nesu kok. Ya mangkat tapi karo nesu. Oh, aku dipaksa-paksa diancam kok nyang masjid, dekne nyang warung. Ini bapak taek. Dekne ku gak sadar lek dekne ku ya anake taek. Ya Allah. Weh, lah makanya terutama sekali ya subuh. Karena iya. Karena mboten wau lo Ustaz Soem pun kathah leh maringi dawuh. Kula ngimbu ya sithik wae. Apa? Larang. Ya justru mergo larang ya ora entuk suwe-suwe. Ngapunten, ngapunten. Subuh itu standar ya. Kualitas seorang muslim, seorang mukmin itu standarnya dari salat subuh. Jenengan pengen roh kualitas keimanan, ketakwaan seseorang, lihat salat subuhnya. Kalau istiqomah berjamaah, jamin rasaku imane api, akhlaknya sempurna. Nilai fikihnya 9 tapi sholat subuhnya juga jam 9. Nah, laku wi sing bengok wi bocah. Makane ibu pilih mantu ya aja sing model ngono-ngono kuwi. Kan sering saya sampaikan, golek sing sregep rutin sholat subuh berjamaah, jamin barokah. Ngandel tapi yang mimpisan tok. Pas sholat id gak lho, barengi sholat id. Cah kuwi ketok. Catetane digawa malaikat aku ngerti. Liyane ku yo belas. Angel golek mboten angel nek durenan gampang. Golek mantu sing ukurane rutin sholat subuh berjamaah di masjid mesti angsal walaupun umurnya 74 tahun. Yo rata-rata semono kuwi kok. Lho standar subuh itu special edition. Mulane rokaatnya paling sithik di antara sholat fardu yang lain. Rokaatnya paling sithik cuma 2 rokaat. Tapi ganjarannya paling oke, fadilahnya paling gede. Panggilannya ada kalimat khusus di azannya itu loh. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Walaupun prakteknya anak-anak tidur itu lebih baik daripada sholat. Sehingga sering saya contohkan, kalau di Mekah Madinah sana yang dicontoh di mana-mana pengumandangan as-shalatu khairum minan naum itu as-shalah panjang naumnya pendek. As-shalah tu khairum minan naum. Wis salate dawa naum mendek. Niku artine ra salat kuwi luwih apik timbang turu. Nah ngono. Dadi salate suwe turune mung sedelok, salate sing akeh turune sing sithik, salate dawa turune pendek. Ngono. Bukan tanpa arti. Nah, sebelum azan rata-rata ya di Indonesia ini didahului dengan kumandang tarhim untuk sholat subuh. Kalau sholat yang lain jarang pakai tarhim, tapi kalau subuh dikumandangkan dulu tarhim agar penjenengan-penjenengan itu persiapan. Ngendurenan rak yo ngono to. Roto-roto Dereng adzan subuh niku tarhim rumiyin. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Mesti rata-rata nek masjid-masjidmu tarhime nak penak-penak nggih. Nggih, soalnya nek gak radio kaset kuwi. Mesti penake. Assalatu wassalamu alaik. Mesti ngono bareng waya azan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngono kuwi tekan pujian. Diterusne tekan pujian. Dadi sing azan ya kuwi, sing pujian ya kuwi, sing imami ya kuwi. Sabakan Allah al-Azim. Ya Allah. Pendidikan karakter niku yang paling penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ya kita kan berharap jadi apapun nanti anak kita itu jadi anak yang berkarakter, kalau dalam istilah agama ya yang bertakwa. Ingat, kemuliaan itu bukan karena apa-apa, bukan karena kekayaan, harta, bukan karena jabatan, kedudukan, pangkat, bukan titel, bukan, tapi karena ketakwaan. Rasulullah ngasih contoh juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, disayang, dicintai sama Rasulullah, itu standarnya bukan karena apa-apa, tapi karena ketakwaan. Rasulullah pilih menantu juga begitu kok, Bu. Mantune Kanjeng Nabi iki ana sing sugih, saking sugihe. Namanya Utsman bin Affan. Kaya raya, tapi kekayaannya untuk perjuangan di jalan Allah. Tapi mantune Kanjeng Nabi nggih wonten sing melarat rat rat rat rat rat rat rat rat. Namanya Ali bin Abi Thalib. Melarat keliwat-keliwat. Bagi Rasulullah kaya miskin soal harta bukan ukuran, ukurannya adalah ketakwaan. Sehingga zaman sering dengar ada al-ashrah al-mubasyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang sudah dikasih kabar gembira masih di dunia sudah dicap sebagai ahli surga. Itu macam-macam, dari macam-macam profesi. Ukurannya ketakwaan. Ada yang saudagar kaya namanya Abdurrahman bin Auf, dekat dengan Rasulullah. Tapi ono sing meluarat mau sampai dipek mantu karo Kanjeng Nabi, Ali bin Abi Thalib. Mau meneng zamane ngrungokno ta gak? Oi. Oi. Ono sing panglima perang, jenderal. Namanya Amr bin Abi Waqqas. Dekat dengan Rasulullah. Ada yang dari kalangan bangsawan nasabnya tinggi, namanya Zubair bin Awam. Sampai Rasulullah bersabda, inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Awam. Setiap nabi itu punya, ya kalau presiden itu pas pam pres, kalau nabi ya pas pam nap. Nah, dan menengok ya, dan pas pamnapku ketuanya, kepalanya adalah Zubair bin Awam. Nasabnya tinggi. Tapi ada yang nasabnya rendah. Dia budak, ayahnya budak, mbahnya budak, buyutnya budak. Jadi budak turunan. Jongos kuadrat. Namanya Bilal bin Rabah. Dua-duanya dekat dan dicintai oleh Rasulullah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. suarane terumpahe niku lho. Sret sret sret sret. Bilal wis mlaku-mlaku nyang swarga. Budak. Kastanya rendah. Nek suaramu krungu nang ndi kira-kira? Nek bengok-bengok nyang alam kubur. Ana sahabate Kanjeng Nabi sing sangat tampan. Namanya Dahiyah Ibnul Kalabi. Sampai malaikat Jibril itu kalau menjumpai Rasulullah dalam wujud manusia, ngembo, itu dalam wujud, dalam wajah, dalam bentuk Dahiyah Ibnul Kalabi. Saking gantengnya. Ya Kanjeng Nabi itu kepanggil kali Dahiyah Ibnul Kalabi. Pertanyaannya aneh. Ahadha anta Dahiyah Ibnul Kalabi? Apakah ini benar kamu Dahiyah Ibnul Kalabi? Jangan-jangan malaikat Jibril yang lagi menemui aku dalam wujud manusia. Jadi malaikat Jibril kalau menjumpai Rasulullah dalam wujud manusia itu wajahnya Dahiyah Ibnul Kalabi. Ganteng teng, saking gantengnya. Bagus gus gus gus gus, ganteng teng teng teng teng teng, saking gantengnya. Deket dengan Rasulullah. Yono sahabat Kanjeng Nabi kiseng wali li li li li li li li li. Namanya Abul Aswad, saking elek kis doer kabeh. Maca Fatihah ngiler ping 7. Dadi nek darusan ngono kira-kira ya siap-siap ember. Bagi Rasulullah enggak penting, bukan ukuran wajah, ganteng, ayu, jelek, bukan itu ukurannya, ketakwaan. Jadi kalau udah bicara tentang ketakwaan, profesi jadi enggak penting. Apapun profesimu, yang penting takwa. Bener mesti, barokah mesti. Adik-adik, nanti misalnya jadi polisi, polisi yang bertakwa, profesional, betul-betul mengayomi, melindungi, mengayomi, melindungi, menyangoni, ini kan dan perlu diurus ini dan menilangi jere. Weh, kuwi mbiyen. Loh, reformasi di tubuh Polri iki sekarang wis luar biasa. Saiki mbun mbiyen polisi disingkat pol-polan nek golek isi kuwi mbiyen. Mbiyen. Saiki wis beda. Pe lambemu tak antemi pisan kowe. Sekarang beda. Saiki penegakan supremasi hukum betul-betul sekarang enggak peduli anggota melanggar sikat ngono saiki. Ya Allah, wis jenderal lho, jenderal bintang wisan. Oh, dadi kure narkoba terlibat urusan iku sikat saiki ora peduli diomong yo. Lho, mbok dir narkoba tapi dia sendiri terlibat narkoba, sikat habis. Iki ngono. Kene rungokke kowe. Nyapa kok ana penilangan sebab ana pelanggaran. Kowe nek ora melanggar, ora mungkin kowe ditilang. Lha kuwi sesungguhnya ya kanggo keselamatanmu sendiri. Lho. Sampean misalnya lagi naik motor gak nggawa helm, rungokke ya sing cangkeme mangap wae kuwi. Rungokke iki. Misale sampean lagi naik motor gak pakai helm. Nah, terus sampean mbok kepreset, mbok piye? Wong apes, sapa sing gak ngerti? Apes. Akhire kepreset, terus tiba terbentur batu, gegar otak. Ilmumu sak pirang-pirang iso entek seketika, walaupun ilmumu sundul terop. Saking pintermu sampai iso ngeraji entut. Malah angin iso angin sak gampang entut iso digeraji. Tapi begitu terbent kena kebentur batu, lep langsung. Mulane dikongkon melindungi nganggo helm. Jadi ndasmu kuwi regane larang. Kuwi nyelametke ndasmu ya blok ya. Jadi hakikate kuwi mergo nyelametke sampean. Coba sampean enggak ada pelanggaran, enggak mungkin ada penilangan. Nganggo helm yo, wes terus STNK ada, SIM duwe, aman. Mbiyen nek diurus tutup pentil. Nyapa tutup pentil kok diurus? Lho, iki lek sampe ngejes, jes. Mboe buanter gek ngesot ngepot. Jes. Kowe langsung berosot nang isore teleler kowe. Oek kowe. Mulane bener polisi ngurus sampe tekan tutup pentil. Nah, kowe nek tepak melanggar ngono kowe tekan ditilang, prit, minggir. Minggir, hukum harus betul-betul dijalankan. Gayamu kan ngajak damai toh. Pak damai, Pak. Damai, Pak. Kowe terus ngetokke duit toh. Ditampani apa ora karo polisi? Heeh. Ora ditampani polisi bodoh kuwi. Tampani, ning mergo polisine cerdas, saurunge nampani kowe ditekoki, ikhlas apa ora? Ikhlas ora, kowe pengen selamat kok, mesti pengen aman, mesti jawab ikhlas Pak, ikhlas Pak. Tampani duite, surat tilang ditokke. Karek. Lupa Pak, kok pangkat ditilang Pak? Kowe ikhlas kok. Kowe kan ikhlas. Lah duite piye? Lebokke kotak amal masjid. Nek mbiyen nggo tuku rokok mbiyen. Saiki ora, saiki polisi saiki ora. Tuk. Kowe tak antemi pisan yo kowe. Lebokke kotak amal masjid, paringke anak yatim, ngono carane. Lho, ini nungokke to kowe iki. Bocah saiki ngono kuwi modele. Halo. Halo. Lho kok ora eleh rampung iki karepmu dhewe apa kongkonan kowe? Lho dadi apa wae lek didasari takwa mesti barokah. Dadi wong sugih kok takwa mesti lomo. Dermawan. Dadi wong melarat-melarat ngono kuwi kok takwa mesti neriman. Dadi pedagang kok takwa mesti jujur. Dadi pejabat kok takwa mesti adil, amanah. Tapi lek gak takwa musibah dadi. Dadi wong sugih kok gak takwa medhi teram. Ndewet pelem padahal dhek wis haji bolak-balik. Ndewet pelem wae gembel iki didemek karo bocah cilik iki lho. Ditunggoni teko teras omah guwetake. Angger didemek karo bocah. Bocah meluwayu ana bocah mara meneh demek. Akhire dijuluki kaji asu. Nah, peleme didemek uangnya juga kok. Mergo ora takwa. Mergo ora takwa. Ana wong ngamen gawa gitar, wis apik-apik sopan-sopan yang terase omah. Lah, oke, permisi diunekke greng prei ngono. Mergo ora takwa. Dadi wong melarat kok ora takwa, mesti gerangsang. Ana kotakan ngene iki, ora trimo siji oleh papat. Kuwi. Nah, dadi pedagang ora takwa yang ngapusi ae kulaan semene diomongno semono ngono kuwi. Dadi pejabat nang ora takwa, mesti zalim, mesti ora adil. Makanya setuju banget saya kalau SMK Islam Durenan ini menekankan pendidikan karakter. Cuma dadine ya kaya mburi kuwi iki ora kaya sing tepuk tangan nang isor kuwi. Sing bengok-bengok kuwi jelas aku ngerti, peringkatnya sejumlah muridnya jelas. Ketara potongane kuwi. Sehingga mohon maaf ya, Rasulullah memberikan ajaran itu rasional kok sesungguhnya. Urusan apa saja Rasulullah mengajarkan yang rasional. Mulai dari belajar tarbiyah. Mulai dari awal sampai urusan nikah saja Rasulullah mengajarkan yang rasional. Ya ma'asyarus syabab, baru mau nikah saja sudah diwanti-wanti sama Rasulullah. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Kowe kok mantuk-mantuk ngerti artine? Enggak ngerti gayane ngene. Wene goblok aja katik maca pinter ngono malah bingung ke wong. Wahai para pemuda, Siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk biaya nikah dan kelangsungan hidup berumah tangga? Itu ba'ah. Nikahlah kalau sudah mampu. Kalau sudah mampu, kalau belum mampu ya jangan. Ojo kowe bermodal cinta. Aku rela hidup sengsara menderita asal bersamamu. Preketek. Ya kaliren gue. Warek mangan cinta. Sedina rong dina kuwi. Nek wis mampu. Rasulullah mengajarkan yang rasional kok. Kalau belum mampu, poso. Cepet ke lawang. Yo bener bro, bener. Mas kawin itu walaupun murah yang penting manfaat kan. Walau khotaman min hadidin, sah dipakai sebagai mahar mas kawin. Walaupun cincin dari besi. Jadi misalnya waktu akad nikah saya terima nikahnya Samalakana binti Samalakatur dengan mas kawin sekrup. Cincin besi apa enggak sekrup? Sah itu. Tapi urusannya kan enggak sesederhana pas akad nikah itu saja, enggak sesederhana membayar mahar, kelangsungannya, selanjutnya mengajarkan yang rasional. Makanya sampai pun Rasulullah menjalani kehidupan ini proporsional. Saatnya ibadah, ibadah. Saatnya kerja, kerja. Saatnya belajar, belajar. Apapun yang dilakukan yang penting manfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Islam itu enggak kok mengajarkan terus vertikal tok urusan yang Gusti Allah tok. Les sujud diget-getke. Cobedak sekali nyosopi batuk mentol telu. Nyosop pindho mentol 6 dadi rampung salat gak rupa-rupa rai. Inyang dindi cekelane tasbih itu puter wer wer wer wer kotak-kotak-kotak-kotak-kotak wer wer wer wer wiridan Sumiyati Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer wer wer wer Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri wer. Terus ndak mau kerja. Ana sahabat ngono iku ya. Inyang masjid ta wiridan ambek gobek-gobek. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Konangan Sayyidina Umar, ya langsung dijambak karo Sayyidina Umar, ngadeg. Kerja, innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit iki ora mungkin udan emas udan perak, duit geruduk-geruduk, no langit ora ana percetakan duit. Ben nyambut gawe yo ikhtiar donga. Iku contohnya peranakane wong durenan ngono. Dadi iya. Ono zaman Kanjeng Nabi sapa duwe salate top. Yo fardu yo sunah kabeh dilakoni. Poso bendino, zikir terus. Masyaallah, berangkat haji dia itu tiap tahun. Berangkat umrohi seminggu ping 5. Omae Mekah. Nyang masjid ae sampai orang-orang tuh bilang, "Wah, itu ahli surga itu, ahli surga itu." Umum terkenal ahli surga. Kabar itu sampai ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah komen, "Kalian kok bisa bilang kalau dia ahli surga?" "Iya, karena dia enggak ngurus dunia, dia enggak mikir dunia sama sekali. Akhirat aja, yang difokus akhirat aja, yang dikerjain akhirat aja." Rasulullah nanya, "Dia makan dari mana?" "Ya, nunggu dikasih orang. Kalau ada yang ngasih dia makan, enggak ada yang ngasih, ya enggak makan." Dia kerja apa? Ya enggak kerja, emang dia udah enggak mikir kerja, enggak mikir dunia. Akhirat aja fokusnya. Kata Rasulullah gimana? Enggak baik orang kayak gitu. Enggak baik orang kayak gitu. Laisa bi khiyarikum man taraka ad-dunya lil akhirah wa taraka al-akhirah lid dunya, walakin man yushibuhuma al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ora ngerti ya wis pokoke gayamu koyo paham ngono ya. Orang yang mau kerja keras ya belajar, ya kerja, ikhtiar, tapi dia tetap gak ninggalin ibadah, itu jauh lebih baik nilainya di sisi Allah daripada orang yang ibadah tok akhirat tok tapi melupakan dunia. Sebaliknya Islam juga tidak memandang baik kalau orang hanya kerja dunia sampai melupakan paham boh enggak ini. Intine ibadah itu sesuai dengan profesi. Ibadah yang berpahala tinggi bernilai jihad. Adik-adik, ibadahnya gimana? Belajar yang sungguh-sungguh. Bekali diri dengan ilmu manfaat akhlak yang mulia. Itu jihadmu di situ. Guru jihadnya di mana? Ya intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Pedagang jihadnya di mana? Berjualan yang jujur. Woi. Kiai jihadnya di mana? Yang ngaji sama wiridan. Kiai ya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Kok ramil gak katut Qadim tok. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah. Ya dan ramil gak boleh protes, kok cuma Qadim yang disebut. Kok ramil dong, gak masuk. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ana kok ramile. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Kiai kok itu jihadnya. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Lah kayak kiai-kiai itu enggak doa, hancur loh dunia ini sudah. Di antara kekuatan dunia itu ya doa kok. Sopo? Yo kiaiku. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Sesuai ya dana ya dana ya dana ya dana. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana. Lah bangun masjid kentekan semen. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Polisi jihadnya ya Kamtibmas itu. Loh. Ya Kamtibmas itu. Ini ngaji sama iso tenang ya mergo kondisi aman toh. Ibadahmu iso kepenak, ngaji iso tenang, belajar iso tenang, ya kondisi aman. Ngono lho. Ngono melane saiki polisi ku dadi sasaran. Karo teroris-teroris saya dianggap takut. Dadi sasaran, nekat-nekat. Kantor polisi dibomi. Ngono polisi saiki do rawani turu kantor. Ngetutno pengajian asline ngene iki golek aman lha iku belani rupa personile cuma berapa lha masyarakat ini jahat kabeh ngono lho ngono lah nek pejabat iki yo jihate yo tanda tangan karo stempel kuwi to eret-eret cethok eret-eret cethok wis ngono kuwi sing kanggo kemaslahatan TNI yo menjaga keutuhan negara membentengi negara keutuhan NKRI sing ku jihate nang ngono kuwi ngono wis nah mah iki maksud kula iku kudu sinkron ya antarané wong tuwa, guru karo murid kuwi kudu sinkron. Kudu nyambung lek kepengin sukses dan alhamdulillah SMK Islam Durenan mampu membuktikan itu. Ya kalau enggak mampu ya enggak mungkin ya. Muridnya sebanyak ini di usia yang ke 30 tahun mudah-mudahan makin manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kurang tahun depan lagi ya, insyaallah tahun depan lagi nek diundang meneh. Kesalahan kekhilafan saya yang bodoh, saya yang dhaif, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita berdoa untuk anak-anak kita, generasi bangsa, untuk lembaga ini, mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, melahirkan kader-kader generasi-generasi yang dzurriyatan thayyibah yang salihin salihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma ja'al hadhihi al-madrasah SMK Islam Durenan ma'muratan bi'ibadikas salihin wa ma'muratan bi'ibadikal mu'minin wa ma'muratan bi'ibadikal muslimin wa ma'muratan bi'ibadikal mukhlishin wa ma'muratan bi'ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlit tuqa wa ahlil qur'anil azim wa ahli salatil jamaah wa ahli sadaqah wa ahli dzikri wal islam wal iman wal ihsan wal yaqin wal istiqamah wal khairi was salah fid darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil kufri was syirki wal fasadi was syarri wad dhair. Rabbi ja'alna muqimina salaha min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykal balag wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar wa qina adhabannar wa qina adhabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.